إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخوانا في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih khusus nikmat kesehatan dan waktu yang luang serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dalam hadisnya yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana mayoritas manusia maghbun, tertipu, terperdaya dengan menjadi rugi dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang manusia dengan diberikan dua nikmat tersebut justru menjadi rugi, padahal yang namanya kenikmatan adalah identik dengan keberuntungan dan kesenangan. Akan tetapi sungguh sangat memprihatinkan tatkala seorang mendapatkan kenikmatan Allah justru menjadi kerugian baginya, yang mana kerugian ini jarang disadari oleh manusia karena disebabkan karena hati mereka yang buta ataupun tertutup dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, sehingga menyangka apabila dia mendapatkan kesehatan menjadi orang-orang yang senantiasa terpenuhi segala kebutuhannya, menunjukkan Allah ridha kepadanya, sehingga jauh dari mengingat kepada Allah, sehingga jauh dari belajar ilmu agama dan seterusnya. Sehingga Rasulullah menjadikan dua nikmat ini dikarenakan manusia menyangka apabila mereka sehat, apabila mereka orang yang bukan sibuk dan sebagainya, ini menunjukkan orang yang di atas kenikmatan Allah secara hakiki. Namun mereka justru menjadi kerugian disebabkan karena kesempatan dan umur serta kesehatan yang ada pada mereka bukanlah digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nasallahu salam wal afiyah. Oleh karena itu, sungguh kenikmatan yang besar kita rasakan tatkala Allah memberikan taufik kepada kita dengan adanya kesehatan dan kesempatan ini untuk kita manfaatkan belajar ilmu agama dalam rangka menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan tambahan nikmat yang lainnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah mereka mengenal agama Islam ini dari segala sisi-sisinya, dan terpokok dan terkhusus lagi paling penting merupakan fundamen seorang muslim adalah memperdalam tentang akidah serta manhaj mereka, sehingga jadilah bangunan amalan yang dibangun di atasnya merupakan amalan yang kokoh, lagi diridhoi serta bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan orang-orang yang mereka membangun bangunannya, yaitu amalan-amalan soleh yang dia niatkan ibadah, dia itu dibangun di atas keridhaan Allah dan ketakwaan, akidah yang benar serta manhaj yang kokoh. Mereka ini adalah lebih baik daripada orang-orang yang mereka membangun bangunannya tanpa memperhatikan akidahnya. Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-109, "Afaman assasa bunyanahu 'ala at-taqwa wa ridwanin minallah khairun amman assasa bunyanahu 'ala harin hujurin fanhara bihi illa nari jahannam." Apakah orang-orang yang mereka membangun bangunannya di atas ketakwaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik, yaitu mereka yang membangun bangunannya di atas akidah yang benar sahihah serta manhaj yang lurus, membentengi dari syubhat, dari penyakit-penyakit syahwat, naam, ini lebih baik? Atau yang lebih baiklah orang yang membangun bangunannya di atas tepi jurang, tidak memperhatikan bagaimana akidahnya. Yang penting kita bangun amalan setinggi-tingginya, sehingga akhirnya barakallahu fikum fanharu bihi ila nari jahannam, runtuhlah dia beserta bangunannya ke neraka jahannam. Nasallahu salama wal afiyah. Inilah gambaran seorang yang mereka mau mempelajari ilmu agama serta beramal dengan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah, namun mereka tidak memperhatikan akidah, tidak memperhatikan bagaimana manhaj metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan sebuah amaliyah ketaatan kepada Allah, sehingga akhirnya pun mereka runtuh beserta bangunannya ke dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum. Dan sesungguhnya ilmu yang terpenting adalah ilmu akidah. Namun seorang yang memiliki akidah yang sahihah, demikian pula tercermin dari amaliyahnya sehari-hari, adalah amaliyah mereka adalah sesuai dengan apa koridor-koridor agama yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akhlaknya, baik dalam muamalahnya, baik dalam ibadahnya lebih-lebih, dan baik dalam seluruh aspek kehidupannya, sehingga tidak ada celah bagi seorang yang ingin merusak dan memporak-porandakan barisan muslimin. Mereka mencacat kaum muslimin dengan sebab amalan mereka yang rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalah serta akhlaknya yang islami, tidak mengambil sebagian-sebagian saja. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan acuan segala aspek kehidupannya akidah, manhaj, ibadah, suluk serta muamalah mereka dan akhlak mereka adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. 6. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan ini hanyalah musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu, Hendaknya bagi kita mengetahui beberapa aspek daripada agama ini, di mana syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam, mereka memiliki langkah-langkah dan statement-statement yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin di jilid yang ketiga. Atau di jilid yang kedua, beliau mengatakan di antara uqabati syaitan, langkah-langkah syaitan, di antaranya ada 7 langkah untuk menjeret, menggiring manusia lepas dari jalan siratul mustaqim. Disebutkan langkah yang di mana syaitan tersebut tidak akan beralih ke langkah berikutnya, melainkan apabila dia telah berputus asa dari langkah yang paling menimbulkan keparahan di dalam agamanya. Maka disebutkan secara terperinci oleh beliau, al-uqbatul ula, langkah yang pertama, statement yang pertama, maka syaitan datang menggoda kepada seseorang untuk kufur kepada Allah, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Dan apabila mereka tidak berhasil dengan sebab cahaya keimanan, orang tersebut masuk ke dalam Islam, maka syaitan tidak berputus asa, menggoda mereka dengan langkah yang kedua agar mereka beribadah kepada Allah, juga menyimpangkan ibadahnya kepada selain Allah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah sebesar-besar dosa besar. Tatkala syaitan tidak mampu melaksanakan hal yang demikian kepada seseorang disebabkan karena mendapatkan taufik dengan cahaya tauhid, maka syaitan pun tidak berputus asa, menggoda mereka untuk melaksanakan agama dengan ikhlas kepada Allah, akan tetapi dengan cara yang menyimpang dari caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menggoda manusia, Bani Adam, untuk melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan bid'ah, sehingga mereka pun terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan bersama keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Namun amalnya ditolak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, maka amalannya tersebut yang tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka tatkala syaitan tidak mampu menggoda seorang untuk jatuh kepada bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, dengan cahaya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak berputus asa, tidak berputus asa. Maka menggoda mereka untuk terjatuh kepada dosa-dosa besar. Langkah yang keempat, terjatuh kepada dosa-dosa besar, sehingga orang tersebut pun mereka meremehkan dosa-dosa besar. Dibisikkan kepadanya, yang penting kalian tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik. Karena muwahhidin kalaupun melakukan dosa besar, dimasukkan ke dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Nah, akhirnya dia pun meremehkan dosa-dosa besar. Nah, melakukan dosa besar, akan tetapi tatkala, sehingga tidak jarang didapatkan seorang yang mereka itu lemah dan tergoda oleh syaitan, mereka menyangka yang penting tauhid, yang penting tauhid, yang penting tidak syirik. Bukan demikian, ya. Syaitan memiliki langkah-langkah yang keempat adalah menggoda mereka untuk melakukan dosa-dosa besar, kemaksiatan yang nilainya besar. Apabila syaitan tidak mampu menggoda dengan hal demikian, dikarenakan takutnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berputus asa, menempuh langkah yang kelima, yaitu mereka mendatangi manusia untuk taskhir as-saghair, meremehkan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil, dengan dibisikkan kepada mereka, orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil tidak apa-apa, namanya dosa kecil, tukaffiruhu as-salat, was-siyam, was-zakat, was-sadaqat, wal-amri bil-ma'ruf, dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan sholat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, demikian ya. Sehingga dia pun meremehkan dosa-dosa kecil. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan kepada umatnya mengenai bahayanya meremehkan dosa-dosa kecil. Wa iyyaka muhaqqaratidz dzunub. Jauhi oleh kalian dari dosa-dosa yang remeh lagi kecil dianggap remeh oleh manusia. Kenapa? Disebabkan orang yang melakukan dosa kecil digambarkan seperti kumpulan manusia yang masing-masing membawa satu ranting kayu bakar. Satu ranting kayu bakar. Maka tatkala telah terkumpul, maka apinya kalau disulut apinya pun cukup untuk membakar. Ini demikian. Demikian pula orang-orang yang melakukan dosa kecil. Sehingga dikatakan oleh para ulama usul, la saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus menerus. Dan tidak ada pula barakallahu fikum dosa itu besar kalau diiringi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila syaitan tidak mampu melakukan atau menggoda manusia melakukan dosa-dosa kecil, maka apa yang dilakukan? Yang keberapa? Kelima. Keenam. Masih punya dua langkah. Maka syaitan ini akan melakukan menggoda kepada manusia ini dengan langkah yang kelima. Yang mana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, apa langkah yang kelima? Adalah orang tersebut barakallahu fikum, dia itu enam. Benar, langkah yang keberapa? Keenam. Yang keenam ya, tadi meremehkan dosa-dosa kecil dan berlebihan dalam perkara yang mubahat. Perkara yang mubahat ya tadi ya. Yang kelima, meremehkan dosa-dosa kecil dan berlebih-lebihan dalam perkara yang mubahat, yang dibolehkan. Kan ini boleh, ini boleh, sehingga akhirnya menyita waktunya, terlalaikan dari amalan sunnah. Ketika terlalaikan dari amalan sunnah, ringanlah bagi dia meninggalkan amalan yang utama. Dengan amalan yang utama, maka masuklah kepada langkah yang keenam. Yang ini adalah langkah yang jitu yang dilontarkan kepada para orang-orang yang telah mengenal sunnah, yang selamat dari langkah-langkah sebelumnya. Maka syaitan datang kepada mereka dengan selalu mengedepankan perkara yang mafdul di atas yang fadil. Perkara yang mendahulukan perkara yang nilainya rendah di atas perkara yang nilainya tinggi. Mendahulukan perkara yang mafdul, yang keutamaannya di bawah, daripada perkara yang fadil, perkara yang keutamanya dia di atas. Sebagai misal, 6. Belajar akidah ini lebih utama dari belajar ilmu-ilmu yang lainnya, lebih diutama dan didahulukan. Kenapa? Karena dengan akidah itulah seorang akan menjadi lurus agamanya. Sebagai gambaran ya, seorang apabila telah mengenal akidah yang sahihah. Benar, apa akidah yang sahihah? Adalah menyerahkan ibadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal caranya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rangkumannya demikian. Maka sudah dia tanamkan ketika masuk dalam pelajaran ilmu fikih, di sana ada khilaf. Kan ada pendapat ini, pendapat ini punya dalil, ini punya dalil. Kira-kira kalau orang yang akidahnya benar, dia akan mengatakan mana yang paling dekat dengan Nabi? Mana yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita beribadah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang akidahnya rusak, dia akan mengatakan yang penting kan ada pendapat. Ya. Tidak memperhatikan akidah. Naam. Faham di sini? Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Sehingga kita dapatkan di sana beberapa orang-orang yang mereka itu menyepelekan perkara akidah ataupun juga mengolok-olok orang yang belajar akidah. Kita dapatkan mereka orang yang gampang terombang-ambing ketika terjadi fitnah. Fitnah. Naam, ini demikian. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita semua naam secara menyeluruh ataupun pribadi untuk senantiasa perhatian dengan ilmu-ilmu akidah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian tatkala syaitan tidak mampu yang seperti ini, ya, mereka mendahulukan yang fadil daripada yang mafdul, akidah dikedepankan. Demikian. Kemudian perkara-perkara yang amalia yang fadil didahulukan, selamat dari godaan ini. Perhatikan kata syaitan, langkah yang keenam tadi, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dan langkah ini tidaklah yang menjadi korban, melainkan mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui ilmu agama. Telah mengetahui ilmu agama, bukan orang yang bodoh. Korbannya adalah orang-orang yang telah mengetahui ilmu agama. Nah, ini demikian. Ya, langkah yang keenam, mereka senantiasa mendahulukan yang fadil. Mungkin kalau kita awam, katakan ini sunnah Nabi. Oh ya sudah, Nabi berseperti. Ketika yang sudah tahu, belajar paham ini tadi. Ya, tapi kan saya berpendapat dengan pendapat yang ini. Saya pendapat yang ini. Antum jangan mengilzam saya, mengharuskan saya harus mengikuti yang itu. Loh, ini yang paling dekat dengan Nabi. Saya enggak mewajibkan antum mengikuti saya. Ini yang paling dekat dengan Nabi. Hah? Akidahnya benar, lurus, manhajnya selamat, ya, ikuti Nabi. Nah, ini demikian. Barakallahu fiik. Namun kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang bab yang seperti ini. Insyaallah nanti akan dibahas sama asatidz yang Maimun ataupun Ustaz Rijal nanti dalam pembahasan lebih lanjut dengan pembahasan usul sunnah terlebih khusus insyaallah, ya. Kemudian apabila selamat dari hal ini, maka syaitan ketika semuanya selamat seperti tidak putus asa, wah selamat gak ada yang ikut, enggak. Maka syaitan menggunakan langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh. Dan tidak ada seorang pun selamat dari langkah yang ini, walaupun itu para nabi dan rasul. Walaupun para nabi dan rasul, semuanya diserang oleh syaitan dengan langkah yang ketujuh ini. Langkah apa? Dengan diistilahkan langkah pinjam tangan. Langkah pinjam tangan. Bagaimana? Yaitu menggoda mereka dengan namanya cemoohan. Dengan namanya cemoohan dan lain sebagainya. Nah, ini demikian. Sehingga tatkala mereka mengamalkan syariat-syariat Islam, datang kepada mereka cercaan, datang kepada mereka godaan-godaan dari luar, mungkin bahkan diancam mau dibunuh. Para nabi dan rasul, mereka diancam mau dibunuh oleh kaumnya. Nah, ini demikian. Namun Allah selamatkan mereka. Adapun mereka yang terbunuh, Allah pun angkat derajat mereka. Fil 'aliyyin, di surga Allah yang paling tinggi. Ini demikian, tidak menjadikan kerugian bagi mereka. Lah inilah, apakah akan menjadikan gentar diri-diri kita atau tidak? Maka Allah hibur kita semua dalam surat Ali Imran. La yadurruka illa adza, tidaklah membahayakan godaan syaitan tersebut melainkan hanyalah adziyah. Kata para ulama tafsir ayat adziyah qauliyah, sekedar cemoohan. Sekedar cemoohan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah orang yang berpegang kepada sunnah tidak akan selamat dari namanya godaan. Sekecil apapun yang dilakukan, mesti akan langkah-langkah syaitan menyerang kepada dia. Yang bentuknya kadang sekedar cemoohan, kadang cibiran manusia kepada dia, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ternyata mengamalkan yang kecil dicemooh, berarti yang gede tentu akan lebih dicemooh. Kalau ingin selamat dari cemoohan manusia, dengan kita meninggalkan sunnah, suatu kerugian yang akan dia dapat. Nah, namun dengan dia berpegang kepada sunnah, kok dicemooh oleh orang-orang yang tidak suka, kemuliaan yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Di antara perkara 6 yang kadang ketika seorang ingin berpegang kepada sunnah mengamalkannya mendatangkan cemoohan dari berbagai manusia adalah tatkala mereka ingin memelihara diri untuk mengamalkan sunnah, yaitu dengan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Mengamalkan dengan batasan-batasan yang Allah tetapkan. Dikarenakan seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan selamat dari dua penyakit, penyakit ifrad dan penyakit tafrid. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selamat dari dua penyakit, penyakit ifrad dan penyakit tafrid. Ifrad adalah ekstrim dan tafrid adalah orang tersebut menyepelekan dan bergampang-gampangan di dalam berbagai hal dan situasi. Di dalam perkara akidah mereka selamat dari perkara ifrad, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahud yang mereka mendustakan para rasul mereka sampai mereka ifrad. Ini demikian ya. Ataupun juga ifrad sini yang dilakukan oleh orang Nasrani yang mereka mengangkat rasul-rasul mereka dan nabi yang diutus kepada mereka, diangkat memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Adapun tafrid di sini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka mendustakan dan menghinakan, mencerca para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Adapun muslimin ahli sunnati wal jamaah, mereka enggak wasat. Mereka menyatakan Nabi Muhammad adalah seorang manusia seperti kita yang tidak memiliki sifat ketuhanan, dan beliau adalah rasul yang diberikan wahyu oleh Allah untuk ditaati dan dibenarkan ajaran-ajarannya dan untuk diikuti. Ini demikian. Demikian pula dalam perkara muamalah, mereka tidak ifrat dan tidak tafrid. Ifrat seperti dilakukan oleh sebagian orang-orang ekstrim dari kalangan khawarij, pemikiran kharijah, ya, pemikiran khariji, ya, yang mereka memiliki pemikiran khawarij, ekstrim mengkafirkan orang di luar golongannya, ya, orang di luar golongannya, sehingga tidak mau bersalaman dengan mereka, tidak mau bermuamalah dengan mereka. Demikian pula selamat dari orang yang tafrid, menyepelekan semua kelompok benar dan dirangkul. Dirangkul. Demikian pula dalam pembahasan bermuamalah yang lainnya, yaitu di sini kita mengambil pembahasan tentang mahram, orang-orang wanita yang tidak boleh dinikahi, ya. Tidak ifrat, tidak semua kaum wanita yang bukan istri kita, berarti dan bukan ibu kita atau saudara-saudara kita yang perempuan, tidak boleh kita salaman dengannya. Tidak boleh kita demikian melihat wajahnya. Ini demikian. Ya, tidak ifrat, ya. Ifrat mereka semua selain itu ditolak. Tidak tafrid, semua yang penting niatnya hati kita, takwakan di hati. Yang penting tidak ada rasa dan seperti itu. Tidak demikian. Namun Ahlussunnah wal Jamaah mereka wasat, di tengah-tengah. Mereka mengamalkan batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban, ya, mewajibkan atas kalian beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan telah memberikan batasan-batasan di dalam beribadah kepada Allah, maka fala ta'taduha, janganlah kalian melanggar batasan-batasan tersebut. Maka di antara batasan yang syar'i yang Allah tetapkan sebagai batasan Allah, yaitu batasan di dalam perkara pernikahan. Perkara pernikahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah membatasi mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Ya. Wanita mana yang halal untuk kita nikahi dan wanita mana yang tidak boleh untuk kita nikahi. Yang tidak boleh ini disebabkan karena ada sifat yang pada mereka yang disebut mahram. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Maka di kesempatan kali ini kita mohon kepada Allah untuk dibukakan hati-hati kita untuk bisa memahami siapakah mahram wanita yang tidak boleh dinikahi oleh kita, sehingga mudah-mudahan dengan demikian, naam, kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan batasan-batasan yang Allah tetapkan bagi kita. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan ini kita sampaikan dikarenakan muncul beberapa muskilat, kebingungan di antara sebagian ikhwah dan muslimin secara umum tatkala mereka terbentur dengan ketemu saudara-saudaranya, mereka ingin bersalaman terus ragu, boleh enggak ya disalami, boleh enggak ya disalami, lahirnya demikian. Nah ini demikian, maka ini penting ya sebagai makrifat. Karena ini kajian yang merupakan satu pertemuan, maka kita berusaha untuk meringkas, kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia, dan tabelnya ada di pada antum yang mendapatkannya. Yang belum nanti bisa menghubungi Abu Ubaid, mungkin demikian. Ini demikian ya, tabel tentang wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang mana ini kita ringkas dari risalah Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam risalah Az-Zawaj wa majmu'atu as'ilatin fi ahkamiha, yaitu tentang pernikahan dan juga sekumpulan permasalahan dan juga hukum-hukum pernikahan tersebut. Ini demikian. Maka pada fasal yang kelima beliau menyatakan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka kita langsung masuk pada pembahasan di sini. Wanita yang tidak boleh dinikahi secara global terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya tidak boleh dinikahi selama-lamanya, yaitu qismun muharramatun daiman wa qismun muharramat ila ajalin. Yang pertama, wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua, wanita yang tidak boleh dinikahi dalam batas waktu tertentu. Istilahnya mahram sementara. Mahram sementara. Nah, ini demikian. Kenapa kok dibagi menjadi dua dan pentingnya apa? Perlu kita ketahui barakallahu fikum. Mereka kaum wanita yang dikatakan mahram selama-lamanya, maka terkena hukum pada mereka. Mereka adalah para wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dan dibolehkan bagi kita untuk berjabat tangan dengannya, salaman, ataupun juga boleh bagi wanita tersebut membuka hijab di hadapan kita karena tidak boleh dinikahi. Dan juga boleh bagi kita untuk menjadi pendamping safar tatkala memang mereka mau safar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yahillu limra'atin na'am an tusafira illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita yang muslimah untuk melakukan safar kecuali didampingi oleh mahramnya. Nah, maka ini perlu kita mengetahuinya ya. Karena kita memiliki karib kerabat yang wanita, ataupun juga barangkali terjadi hal-hal yang tidak kita ketahui sehingga terjadi nikah syubhat, ternyata mahram kita dan sebagainya. Nah, ini demikian. Ini mahram yang selama-lamanya. Dan keharaman ini la yang qati, tidaklah terputus. Naam bil furqatil maut awil fashin nikah. Maka keharaman ini tidak boleh dinikahinya ini, kembali, ini adalah tidak terputus dengan adanya perpisahan, baik dengan sebab kematian ataupun juga dengan sebab perceraian. Ini demikian. Ini yang pertama. Maka siapakah mahram kita yang dikatakan mahram selama-lamanya? Maka Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan muharramatun daiman wa hunna salasatu ansaf. Wa huma salasatu asnaf. Di sini kata beliau mahram yang selama-lamanya ini ada tiga kelompok. Yang pertama, as-sinful awwal al-muharramatu bin nasab, yaitu mereka diharamkan dengan sebab nasab keturunan atau hubungan darah. Yang kedua, al-muharramatu birradha, mereka diharamkan disebabkan karenanya kesusuan, katanya susu, susuan. Dan yang ketiga adalah al-muharramatu bis-sihr atau musoharah. Mereka diharamkan dengan sebab adanya pernikahan. Dengan sebab adanya pernikahan. Kemudian beliau merinci masing-masing dari tiga perkara tersebut. Yang pertama, bahwasanya al-muharramatu bin-nasab hunna sab'un dzakarahunna Allahu ta'ala biqouli fi suratin nisa. Yang diharamkan dengan nasab mereka ada tujuh, yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Yang pertama adalah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi yang mereka adalah saudari-saudari bapak-bapak kalian, dan bibi yang mereka adalah saudari-saudari ibu-ibu kalian, dan juga anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ini tujuh mahram yang disebutkan. Maka kemudian beliau menjelaskan mahram yang mereka diharamkan untuk kita nikahi selama-lamanya dengan hubungan nasab. Yang pertama ummahatukum, ibu kalian, ibu kita. Ya. Termasuk juga wal jaddatu, dan juga nenek, sawaun kunna min jihatil ab am min jihatil sama saja dari garis jalurnya bapak atau dari jalurnya ibu. Nenek-nenek kita dari jalur bapak atau jalur ibu, seluruhnya ke atas, ini semuanya mahram. Semuanya mahram. Difahami? Ya, ini demikian. Mahram semuanya mahram. Kalau ke atas lurus, semuanya mahram. Tidak boleh dinikahi. Yang kedua wal banat, anak-anak perempuan kalian. Termasuk di dalamnya adalah wa banat. Di sini ya, wa banatul abna'i wa banatul banat wa in nazalna. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak perempuan, yaitu dari anak perempuan kita, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki kita ataupun anak perempuan kita. Demikian terus ke bawah. Demikian terus ke bawah. Ya, difahami? Ini demikian. Ini mahram. Anak perempuan kita yang dari sulbi kita, dari sulbi kita, ini mahram, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Sekarang banyak kejadian seorang tua bapak menghamili anaknya. Kenapa demikian? Disebabkan akidah mereka yang rusak. Akidah mereka yang rusak sehingga mudah digoda oleh syaitan. Ya. Ini orang-orang yang tafrid, menyepelekan. Ya, Ahlussunnah tidak demikian. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Ini demikian ya. Lah ini demikian. Anak perempuan kita dari sulbi kita, kemudian cucu-cucu kita dari anak perempuan atau anak laki-laki kita. Terus ke bawah, yang perempuan adalah mahram bagi kita. Kemudian yang ketiga awal akhwat, saudara-saudara perempuan kita. Ini mencakup sawaun asyakikot amminal ab amminal Ini apakah saudara-saudara perempuan yang sekandung satu bapak satu ibu, atau saudara perempuan yang mereka satu bapak dengan kita, atau saudara perempuan yang satu ibu dengan kita. Ya, ini semuanya adalah mahram bagi kita, mahram bagi kita. Kemudian yang keempat adalah wal ammat, mereka adalah bibi yang merupakan saudara saudara perempuan dari bapak kita. Ya, termasuk di dalamnya juga kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini, ammatu abihi wa ammatu ajdadihi wa ammatu ummihi wa ammatu jaddatihi, yaitu termasuk di dalamnya pula adalah naam bibi-bibi dari bapak-bapak dan bibi dari ibunya. Ya, bibi dari bapaknya, bibi-bibi bapaknya, dan bibi dari ibunya, bibi saudara bapak ibunya. Sebagai contoh, seorang punya bapak, punya ibu. Sekarang pembahasannya saudara bapak, ya. Saudara perempuan bapak semuanya mahram bagi kita. Baik yang sekandung, baik yang seibu atau sebapak. Semuanya mahram bagi kita, ya. Bapak kita punya bapak dan ibu di atasnya, ya, punya bapak dan ibu. Berarti nah di sini paman, ya, amat saudara perempuan punya ke atas itu, ya. Bibi-bibinya bapak kita mahram bagi kita. Mahram bagi kita. Dipahami ini enggak? Dipahami insyaallah, ya. Bibi-bibinya bapak-bapak kita ini juga mahram bagi kita. Bukan sekedar yang di sini tok. Yang di atasnya juga mahram bagi kita, ya. Ini demikian. Dan mencakup pula bibinya ibu. Bibinya ibu. Ya, bibinya ibu. Ini gampangnya demikian, ya. Sekarang yang keenam. Yang berapa? Yang kelima. Wal khalat. Bibi pula. Namun dia adalah saudara-saudara perempuannya ibu. Baik yang sekandung, satu bapak atau satu ibu saja dengan ibu kita. Ini semuanya adalah mahram bagi kita. Tidak boleh kita nikahi. Boleh salaman enggak? Boleh salaman. Boleh melihat wajahnya? Boleh. Boleh safar menjadi mahramnya? Boleh. Ini demikian. Siapa saudara perempuan ibu. Termasuk juga ke atasnya. Ke atasnya. Yaitu bibi daripada ibu kita. Kalau tadi bibi yang merupakan saudara perempuan ibu. Ini diri kita. Ada ibu. Ibu punya saudara perempuan, bibi namanya, ya. Nah, ini bibi kita kesini, baik yang seibu sebapak dengan ibu, ataupun juga ini demikian satu kandung ataupun saudara sebapak seibu, semuanya mahram. Ini ibu kita. Ibu kita ke atas punya bibi. Punya bibi. Ini juga mahram bagi kita. Paham sini, ya? Nah, ini demikian. Jadi bukan sebatas yang di sejajar dengan ibu saja. Yang di atas juga seandainya masih hidup, demikian. Yang dikatakan istilah bahasa Jawanya apa? Kakak iringan apa, ya? Nenek iringan seperti itu, ya. Itu demikian. Mungkin kurang lebih. Oke, Bapak Indra, namanya apa? Nenek iringan atau apa? Hah? Ya, nenek iringan, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga termasuk mahram bagi kita. Ya, dipahami ini, ya. Kalau nenek kita tadi sudah jelas. Nah, ini bibi-bibinya itu juga termasuk mahram bagi kita. Nah, ini demikian. Tidak boleh nikahi, tidak boleh nikahi. Jangan tanya anaknya, ini yang dibahas saja sekarang. Yang mahram itu yang tadi, ya. Yang mahram itu yang tadi. Muncul pertanyaan, kalau anaknya bibi bagaimana mahram? Bukan mahram. Bukan mahram. Sehingga harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya. Yang mahram siapa? Bibinya saja. Bibinya saja. Adapun anaknya bukan mahram, ya. Bukan mahram. Kecuali dengan sebab pesusuhan. Kecuali dengan sebab pesusuhan, ya. Kalau dengan sebab nasab bukan mahram, ya. Boleh menikah, boleh. Ya, boleh menikah. Akan tetapi syariat ini kadangkala menganjurkan agar tidak menikah dengan saudara dekat. Bukan dengan sebab karena keharamannya, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, disebabkan karena barangkali nanti terjadi pertikaian yang menyebabkan perceraian. Akhirnya dengki satu sama lain, terputuslah tali silaturahmi. Dengan sebab ini, dalam rangka menjaga keharmonisan yang tadi, dianjurkan untuk tidak menikah dengan karib kerabat yang dekat. Bukan karena keharaman, karena masalah yang lain. Ya, ini dipahami, ya. Sebab sebagian orang kalau di tempat Jawa kita, wah, apa namanya, gak elok demikian, ya. Nah, ini bukan demikian, namun karena dengan sebab tadi. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah banatul akh, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Ya, saudara laki-laki kita. Tadi saudara perempuan sudah, sama saja. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kita yang sekandung, satu bapak, satu ibu ke bawah, dan keturunan mereka. keturunan mereka. Ini semuanya yang wanita adalah mahram bagi kita yang laki-laki. Ini demikian, ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah anak-anak perempuan. Banatul ukhti, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan kita. Sekandung, satu bapak atau satu ibu, dan keturunan mereka. Keturunan mereka. Ya ini ya, keturunan mereka. Maka ini semuanya mahram bagi kita. Ini demikian. Bagi kitanya, anak-anak kita dengan mereka, ada yang mahram, ada yang tidak. Paham ini ya? Adapun sekarang pemahamnya kita, ya, jangan meluas ke yang lain. Nah, ini demikian. Ini mahram dengan sebab nasab. Maka jenis yang kedua, mahram dengan sebab susuan. Ini dikatakan oleh Syekh Nusrul Utsaimin, wahunna nadirul muharramati bin nasab, mereka adalah seperti para wanita yang diharamkan dengan sebab nasab. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Diharamkan atau menjadi mahram dengan sebab pesusuan apa-apa yang diharamkan menjadi mahram dengan sebab nasab. Dan sebab nasab tujuh tadi berarti sama. Hanya saja barakallahu fikum, walakinnar radha al muharram la budda lahu min syurut. Lakinnar radha al muharram, akan tetapi pesusuan yang menjadikan anak yang nyusu ini menjadi mahram bagi kita, misalnya demikian, ini harus diperhatikan syaratnya. Syarat yang pertama adalah anak tersebut, bayi tersebut, ini dia itu yang pertama, ayyakuna khamsu radha'at fa aktsar, adalah dia menyusu 5 kali atau lebih kenyang. Nyusu 5 kali atau lebih. Sudah 1 2 1 kenyang. Lain waktu lapar, nyusu lagi kenyang, sudah 5 kali atau lebih. Lebih. Walau radha'at tiflu minal mar'ati arba radha'at lam takun umman lahu. Kalau cuma 4 kali tidak menjadi, si ibu yang menyusukan tadi bukan menjadi ibu bagi dia. Bukan jadi mahram. Paham ini ya? Artinya kalau dia menjadi ibu pesusuan bagi dia, berarti sama ibunya dia, bapaknya dia, ini apa, ibunya dia, neneknya dia, seterusnya, ini semuanya mahram. Kayak yang tujuh tadi berlaku, ya. Yang tujuh tadi berlaku. Nah, kemudian syarat yang kedua, ayyakuna radha'u qabla al-fitam, bahwasanya nyusuknya tadi yang 5 kali tadi itu sebelum disapih. Belum disapih. Artinya maknanya belum bagi dia mencukupkan untuk makanan-makanan luar selain ASI. Ya. Maka sebelum disapih seperti ini syarat yang kedua, harus dipenuhi dua-duanya. Maka kata beliau, walau. Nah, perhatikan di sini kata beliau. Wa in kana ba'dal fitam, kalau ternyata sudah disapih, au ba'duha qabla al-fitam wa ba'duha ba'dahu, atau sebagian pernah nyusu kalau setelah disapih 5 kali namun sudah disapih, atau sebagiannya sebelum disapih 2 kali, 3 kali sebelum disapih, netek. Setelah disapih ketemu lagi, wah sini tak genapkan, tambah 2 kali lagi. Demikian ya. Maka yang seperti ini lam takunil mar'ah umman lahu, tidak menjadikan mahram juga. Ya. Paham di sini? Ini perinciannya demikian. Perinciannya demikian. Maka kalau sempurna syarat dua syarat ini, maka kata beliau, sarat tiflu waladan lil mar'ah, jadilah anak yang nyusu tadi menjadi anak secara mahram hukumnya bagi ibu yang menyusuinya. Nah, ini demikian. Dan demikian pula wa auladuha ikhwatun lahu, maka anak-anak daripada ibu ini yang menyusui tadi ini menjadi saudara bagi anak tadi. Mahram semuanya bagi anak tadi, saudara pesusuan. Kemudian naam wasarul auladu sahibil laban ikhwatun lahu aidan. Nah, demikian pula sahibul laban. Siapa sahibul laban? Suami daripada wanita yang menyusui tadi. Wanita itu ketika menyusui punya suami A, maka si A ini jadi sahibul laban, menjadi mahram bagi si anak tadi. Anak-anaknya juga mahram bagi dia karena termasuk saudara dia, ya. Ini demikian. Seandainya si A meninggal, dinikahi lagi sama si B. B bukan mahram dia, walaupun suami. Kenapa? Karena bukan sahibul laban, bukan menjadi suami ketika anak tersebut menyusui. Paham di sini? Nah, ini demikian. Jadi khusus sahibul laban saja, suami yang menyusui, yang menjadi suami ketika si ibu menyusui anak tersebut. Kemudian yang ketiga, daripada mahram selama-lamanya. Difahami ini? Faham insyaallah? Ada tulisannya, insyaallah bisa dipahami ya. Yang ketiga, mahram yang disebabkan dengan adanya as-sihr ataupun adanya pernikahan. Maka diterangkan oleh beliau Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mereka ada empat atau ada tiga. Enam ada empat. Enam sini kurang, terus kurang satu. Enam khairan insyaallah. Mereka adalah zaujatul aba wal ajdadi wa in alau. Mereka yang pertama ini tidak tertulis di sini ya. Mereka enam, empat ada empat, tertulis semuanya. Zaujatul aba, mereka adalah para istri-istri bapak kita. Istri siapa? Bapak. Seorang memiliki istri, suami memiliki apa? Seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, empat boleh secara syariat. Dengan catatan adil. Syarat A, adil. Mampu berbuat adil. Nah, ini demikian. Nah, ini di sini istri-istri bapak kita ini semuanya mahram bagi kita. Nah, menikah dengan si A, bapaknya menikah dengan si A. Si B, si C, ibunya dia D. Ibunya D. A, B, C semuanya mahram bagi dia. Seandainya cerai, cerai bapaknya nikah lagi, maka ini selama-lamanya jadi mahram. Selama-lamanya jadi mahram. Tidak terputus dengan adanya perceraian, tidak terputus dengan adanya kematian. Faham? Semuanya mahram. Faham di sini? Demikian juga istri bapak kita, istri kakek kita, dan ke atas istrinya. Faham ini ya? Ini semuanya mahram. Yang kedua adalah na'am zaujatul abna wa in nazalu. Istri daripada anak-anak laki-laki kita. Menantu-menantu perempuan. Menantu perempuan mahram. Ya. Punya anak laki-laki. Punya cucu menantu mahram juga. Seterusnya. Walaupun 1 2 3 sama kayak tadi. Seandainya diceraikan tetap mahram. Tetap mahram. Tidak bisa menjadi bukan mahram. Walaupun seandainya belum terjadi hubungan suami istri. Kalau sudah akad nikah yang sah mahram. Sudah akad nikah yang sah namanya mahram. Ini demikian ya. Kalau sudah terjadi akad nikah, ternyata pengantin baru jalan naik mobil tabrakan, si suami meninggal anak kita, istrinya tetap jadi mahram. Ini hari pernikahannya tersebut, belum ada malam pengantin baru dan seterusnya, tetap ini jadi mahram. Nah, ini demikian ya. Difahami ini. Kemudian yang ketiga adalah ummu zaujah wajaddatuha wa in alaun, yaitu ibu mertua kita. Ibu mertua. Ya. Ibu mertua dan nenek-neneknya ke atas. Nah, ibu mertua dan nenek. Ibu mertua ini adalah mahram, ya. Ibunya ibu mertua, neneknya, berarti nenek-nenek istri kita juga mahram. Demikian ya. Juga mahram. Bagaimana kalau bibinya bukan mahram selama-lamanya, ya? Itu mahram sementara. Tidak boleh bagi kita menikahinya ketika masih berlangsung adanya hubungan rumah tangga, ini ya, bangun rumah tangga. Namun tidak boleh bagi kita, akan dijelaskan nanti, tidak boleh melihat wajahnya, tidak boleh bagi kita menjadi mahram bagi dia ketika safar, tidak boleh bagi kita untuk berjabat tangan dengan mereka. Ya, itulah yang namanya istilah mahram sementara, nanti akan ada ya. Yang sekarang mahram selama-lamanya yang lurus. Garis yang lurus. Ya. Ibu istri kita, ibunya, neneknya, dan seterusnya. Nah, ini mahram bagi kita. Nah, ini demikian. Kemudian yang keempat adalah banatu zaujah wa banatu abnaiha wa banatu banatiha wa in nazalna. ya. Yang keempat adalah anak-anak perempuan, anak bawaan dari istri-istri kita dan keturunannya, anak perempuan, baik cucu dari anak perempuan ataupun cucu anak laki-laki, anak bawaan, ya. Ini semuanya mahram bagi kita. Mahram bagi kita, namun dengan syarat. Dengan syarat. Akan menjadi mahram kapan? Dengan syarat adalah kalau sudah terjadi adanya dukhul, ya. Ini lakin nabi syarti an yuta'a az-zawjah, yaitu ini telah terjadi dukhul, hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, sah jadi mahramnya. Walau hasalal firaqu qablal wudhi lam tuhrimur raba'ib wa furu'uhunna. Maka kalau ternyata cerai sebelum terjadi hubungan suami istri, ini bukan menjadi mahramnya. Boleh terus nikah sama anaknya, boleh nikah. Nah, paham sini ya. Secara syariat, ya. Namun kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ya. Difahami ini? Ini demikian, ya. Jadi kalau seorang nikah dengan janda yang bawa anak, diperhatikan, ya. Tiba-tiba tertarik dengan anaknya, ya. Misalnya demikian, ini berbahaya yang seperti ini. Ya, kapan menjadi mahram? Kalau sudah terjadi hubungan suami istri. Kalau tidak terjadi hubungan suami istri, maka boleh seandainya cerai dia menikah dengan anaknya. Demikian. Namun kalau tidak. Kalau terjadi, maka terjadi hubungan tidak boleh selama-lamanya. Ini demikian. Dan yang terakhir, jenis yang kedua adalah mahram sementara. Itu mahram yang selama-lamanya. Sekarang mahram yang sementara, yaitu mereka yang diharamkan untuk dinikahi sampai batas waktu tertentu. Sampai batas waktu tertentu. Mereka adalah para wanita yang haram untuk dinikahi dalam batas waktu tertentu. Namun demikian, tetap bukan maknanya kita boleh melihat wajah, enggak. Mereka itu karena batas waktu tertentu, sehingga tidak boleh bagi kita berjabat tangan, salaman, karena bukan mahram selama-lamanya. Tidak boleh bagi kita melihat wajahnya, tidak boleh bagi kita safar, menjadi apa pendamping safar bagi dirinya. Ya ini ya. Ini demikian, karena bukan mahram selama-lamanya. Ini demikian. Maka diterangkan di sini ada tiga. Syaikh Utsaimin menerangkan ada tiga. Yang pertama, ukhtu zaujah wa ammatuha wa khalatuha hatta yufariqa zaujah furqatal maut au furqatal hayah wa tanqadi iddatuha. Kata beliau, yaitu mereka yang pertama saudara-saudara perempuan istri, ipar-ipar kita, sama saja sekandung, satu bapak, satu ibu, mahram sementara. Wa ammatuha wa khalatuha, dan bibi-bibinya. Baik bibi dari jalur ibu atau jalur bapaknya, semuanya mahram bagi kita. Dan juga ke atas, ini ke atas demikian, ya, ke atas, bukan ke atas, apa namanya, wa furu'ihinna, yaitu dan enam ini demikian, yaitu yang pertama itu hatta yufariqu zauja, sehingga jadi diulangi, bibi-bibi dari bapak maupun ibu sampai dengan terjadi perpisahan, baik karena mati salah satunya atau karena perceraian. Ini demikian. Cerai baru boleh, namanya istilah kita turun ranjang, demikian ya. Ini boleh. Namun menggabungkan antara keduanya tidak boleh selama-lamanya, ya. Kecuali di syariat yang sebelumnya. Ini boleh menggabungkan antara perempuan dengan saudara perempuannya, apa istri dengan saudara perempuannya atau dengan bibinya. Ini demikian. 6. Kemudian yang kedua adalah mu'taddatul ghair, yaitu mereka para wanita yang sedang dicerai oleh suaminya yang masih dalam masa iddah. Dari masa iddah. Masih dalam masa iddah. Masa iddah di sini terkhusus tolak satu dan tolak dua, tolak roja'i. Terjadi masa iddah, maka tidak boleh bagi kita untuk maju mendahului suaminya, karena ini masih statusnya istri bagi si suami. Istri bagi si suami tadi. Tidak boleh dia ketika itu melamar, kecuali kalau sudah selesai masa iddahnya dan suami tidak merujuknya kembali. Ya. Ini demikian. tidak boleh kita menikahinya dari sisi karena dia merupakan istri daripada orang lain. Ya, sampai dengan selesai masa iddah, suaminya sudah tidak merujuknya kembali, boleh bagi dia menikah, bagi kita menikahi wanita tersebut. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-muharramah bihajjin au umrah. Yaitu, adapun tadi kalau tolak tiga bagaimana? Kalau tolak tiga, tolak bain, ya ini demikian. Maka kita hanya menunggu masa iddahnya saja, tidak melihat kepada suaminya rujuk atau tidak. Ya, kalau suaminya mau rujuk atau tidak, mau rujuk pun disyaratkan dia sudah harus menjadi janda orang lain yang sudah, nah demikian, menjadi janda orang lain yang sudah terjadi hubungan suami istri di tengah-tengah pernikahan antara dia dengan orang lain tadi. Nah, ini demikian. Barakallahu fiik. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir adalah muharramah bihajjin au umrah, yaitu tidak boleh bagi kita menikahi wanita muhrimah, wanita yang sedang berihram untuk haji ataupun umrah. Tidak boleh kita ketika mereka sedang berihram, saya mau menikah dengan anti. Ini tidak boleh. Ya. Haram. Tidak boleh. Ini demikian ya, tidak boleh menikah dengan orang yang sedang muhrim sampai dengan selesai mereka dari manasiknya. Apabila dia umroh, maka dengan tahallul sudah selesai. Apabila dia haji, maka dengan dia itu menyelesaikan tahallul sani, ya, menjadi halal kembali orang tersebut. Halal kembali. Maka dengan demikian baru boleh dia dinikahi. Inilah mahram-mahram sementara. Mahram sementara. Insyaallah dipahami. Dengan demikian mudah-mudahan kita mengetahui siapa yang boleh kita salami, siapa yang tidak boleh kita salami, dan siapa mereka yang boleh kita nikahi dan tidak boleh kita nikahi, dan siapa yang selama-lamanya dan siapa yang sementara, sehingga mudah-mudahan kita di dalam mengikuti sunnah ini betul-betul terbimbing dan dengan dasar ilmu agama. Ini yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk semangat mempelajari ilmu agama, terlebih khusus ilmu tauhid, terlebih khusus ilmu akidah dan ilmu tentang manhaj ini, karena itulah yang bisa membimbing kita untuk mengikuti pemahaman yang benar. Ini demikian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa cinta di atas sunnah dan akidah yang sahihah. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.